Aku wong sing pernah tekoning uripmu, nanging aku durung iso dadi pilihanmu. Aku wong sing pernah merjuangke ati tinggo kowe, cahayu sing wis tak gemateni. Kowe ra tau ngrasake kabeh wis tak perjuangke, namun kenyataan engkau sia-siakan, dan setelahnya hanya kau anggap teman. Pancen kabeh salahku, buka atingku sliramu, sejelas-jelas ra iso nompo pangarepanku, yen pancen kowe ra iso nompo apa anane tak milih lungo wae. Arep sakedene apa aku merjuangke, tresna aku tinggo kowe mung tok sepele ake. Mungkin hanya dalam mimpi ku dapat memiliki dirimu sepenuh hati.